Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan tayyib wiqayatus sayyiat naw'an, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan kejelekan-kejelekan ada dua macam. Penjagaan dengan taufiknya sehingga seseorang tidak melakukan kejelekan. Yang kedua, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dengan diampuni dosa-dosanya sehingga tidak dihukum atas kesalahannya. Tayyib, dan terakhir beliau menyebutkan kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwasanya hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kejelekan itu bermacam-macam. Ada yang syar'iyah dan ada yang qadariyah, berkaitan dengan kalbu ataukah dengan badan ataukah dengan kedua-duanya. Hukuman di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan kejahilan dari seorang hamba menjadikan dia tidak sadar kalau seandainya dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Taubahnya dia seperti orang yang mabuk ataukah orang yang terbius, tidak sadar. Nah, bagaikan orang yang tidur, tidak merasakan apa-apa. Namun ketika mereka semua telah sadar, telah terbangun, baru merasakan ya sakit dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, fasal ba'du uqubatil ma'asi, sebagian dari hukuman-hukuman kemaksiatan, akibat-akibat dari kemaksiatan. Kata beliau, fastahdir ba'du uqubatil lati rattabah Allah subhanahu wa ta'ala ala dhunub. Hadirkanlah dirimu untuk merenungi, menghayati dan memperhatikan sebagian dari hukuman-hukuman, siksaan-siksaan, balasan dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan perbuatan dosa. Wa jawwaza wusula ba'dihha ilaik, dan bayangkan kalau seandainya sebagian dari hukuman-hukuman tersebut Allah Azza wa Jalla timpakan kepadamu. Kita dihasung oleh beliau untuk membayangkan bagaimana kalau seandainya kita merasakan sebagian dari azab yang ada. Waj'al dhalika da'iyan linnafsi ila hijroniha, jadikan perkara tersebut sebagian azab, siksaan yang kita dengar dari Al-Quran, yang kita dengar dari sabda-sabda Rasul, jadikan siksaan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla itu untuk menjadi pendorong bagi jiwa kita guna menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wa nasuqu laka minha, dan aku akan menyampaikan kepadamu dari sebagian hukuman-hukuman dan siksaan tersebut. Di sini tertulis setelahnya turuqan. Ini ada huruf qaf dengan titik dua, qaf turuqan. Namun yang dalam cetakan lainnya tertulis dengan satu titik, yakni tarafan, dan itu yang lebih mendekati kebenaran. Ya, lebih tepat. Tayyib. Wa nasuqu laka minha tarafan. Dan aku akan mengungkapkan, menyampaikan kepadamu sebagian dari hukuman tersebut. Sebagai permisalan, sebagai contoh, sampel. Yakfil aqilu ma'at tasdiqi bi ba'dihi, yang cukup bagi seorang berakal membenarkan sebagian dari hukuman-hukuman yang ada. Tayyib. Jadi beliau akan menyebutkan beberapa akibat dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak semuanya boleh sebutkan, namun sebagian saja. Dan sebagian yang ada ini diharapkan sudah cukup bagi orang yang berakal bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya, membenarkan dengan sebagiannya untuk yakin dan percaya dengan hukuman Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Yang pertama beliau menyebutkan berkaitan dengan al-khatmu alal qalbi. Adanya penutup tirai pada kalbu. Faminha, di antara hukuman-hukuman yang ada, al-khatmu 'alal qulubi wal asma', adanya penutup tirai penghambat pada kalbu-kalbu dan pendengaran-pendengaran pelaku maksiat. Kalbunya ditutup, pendengarannya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Wal ghishawa 'alal absar. Ghishawa mirip semakna dengan al-khatmu, penutup. Tayyib, pandangan-pandangan seseorang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dihalangi. Sehingga kalbunya tidak menerima al-haq, matanya tidak bisa melihat perkara-perkara yang baik, yang benar, yang khair, yang haq. Tayyib, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wal aqfal 'alal qulub, dengan pula adanya kunci-kunci atau gembok-gembok pada kalbu pelaku maksiat. Kalbunya digembok oleh Allah Azza wa Jalla, dikancing. Naam. Wa ja'lul akinnati 'alayha. Al-akinnah wallahu alam, ana kurang paham. Warain 'alayha wa taba. Ar-rain ya mirip dengan at-taba. Yakni ya kotoran, karat dan yang semisalnya. Tayyib. Kotoran pada kalbu, karat yang menempel pada kalbu-kalbu pelaku maksiat. Naam. Wa taqlibul af'idah wal absar. Demikian pula di antara hukuman yang ada, tayyib, hati-hati pelaku maksiat dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Pandangan-pandangan pelaku maksiat juga dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Memandang yang batil ya seakan kebenaran, memandang al-haq bagikan kebatilan, terbalik pandangannya. Tayyib. Kebenaran dianggap sebagai kemaksiatan, ibadah dianggap sebagai kemaksiatan, dan kemaksiatan dianggap sebagai ibadah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wal haylulah bainal mar'i wa qalbi. Adanya ya jurang pemisah, tirai, sekat, penghalang antara seseorang dengan kalbunya. Nah, kalbunya tidak berfungsi lagi. Kalbunya tidak bisa lagi mengatur ya dari gerak dan kegiatan seseorang, sehingga lepas kontrol dalam bahasa kita. Wa ighfalul qalbi an dzikri rabbi. Dilupakannya kalbu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia lupa untuk zikir kepada Allah Azza wa Jal. Dia lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hukuman dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa insa'ul insan nafsah. Dijadikan seseorang lupa terhadap dirinya sendiri. Dijadikan seseorang lalai terhadap dirinya sendiri. Tidak bisa memperhatikan kebaikan untuk dirinya. Tidak bisa ya bertindak untuk kemaslahatan dirinya pribadi. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wa tarku iradatillahi tadhhirul qalbi. Demikian pula Allah Azza wa Jalla meninggalkan ya enggan untuk membersihkan kalbu seseorang, dibiarkan penuh dengan dosa, penuh dengan kotoran, penuh dengan karat, penuh dengan noda ya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kalbunya semakin hitam, kalbunya semakin gelap, kalbunya semakin tertutup dengan dosa dan kemaksiatan. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibersihkan kalbunya. Wa ja'alu sadri dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan dijadikan dada pelaku maksiat, pelaku dosa, kal dadanya itu dayyiqan haraja, sempit, sesak, ya, sempit, sesak, seakan-akan naik ke atas langit. Ya, kita lihat, kita dengar, dan kita tahu sendiri, semakin naik tinggi ke atas, ya, kadar oksigen semakin sedikit. Ya, dengan pula semakin ke bawah. Nah, orang gali sumur, tayyib, terkadang ada yang kehabisan oksigen kemudian ya pingsan ya di bawah. Tayyib, semakin ke atas tidak ada oksigen, hampa ya, seakan-akan dada seorang pelaku maksiat, pelaku dosa seperti ini. Sempit, sesak dadanya. Seakan-akan tidak ada segi oksigen yang bisa dia hirup. Nah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dadanya tidak merasakan lapang. Dadanya tidak merasakan ya ketenangan, kelegaan, riang, gembira. Tayyib, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, sempit, sesak. Wa sarful qulubi 'anil haqqi. Demikian pula ada hukuman dari Allah Azza wa Jalla berupa sarful qulub, dipalingkannya kalbu-kalbu seseorang dari kebenaran. Ya. Dipalingkan dari kebenaran. Dia telah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dia telah mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Namun dipalingkan kalbunya dari kebenaran sehingga dia pun lebih memilih ya dengan kesesatan akibat dari dosa dan kemaksiatan. Tayyib. Wa ziyadatuha maradun ala maradiha. Ditambah oleh Allah Azza wa Jalla penyakit yang menimpa kalbunya ya, ditambah dengan penyakit yang lainnya, semakin bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah penyakit yang ada pada kalbunya, penyakit yang menimpa pada kalbunya. Tayyib, iri, dengki, naam, hasad, tayyib, dan yang lain sebagainya, tidak ikhlas. Naam, semakin bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah dari ya penyakit-penyakit kalbu pada pelaku dosa dan kemaksiatan tersebut. Wa irkasuha wa inkasuha. Irkas dan inkas ini mirip. Yani dibalik oleh Allah Azza wa Jalla kalbunya. Ya. Memandang al-haq bagikan kebatilan. Memandang kebatilan bagikan al-haq kebenaran. Dibalik. Tayyib. Bi haitsu tabqa mankusatan. Sehingga kalbunya dalam keadaan terbalik. Ya. Bagikan gelas yang terbalik. Lubangnya berada di bagian bawah. Naam. Tidak bisa diisi dengan air. Tidak bisa menampung air yang dicurahkan kepadanya. Terbalik. Kama dzakara al-Imam Ahmad an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, indagi Abdul Razak, apa julukan untuk Hudzaifah ibn al-Yaman? Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Zuhair? Pemilik atau pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyimpan, mendata, naam, menyimpan data-data dari orang-orang munafik. Dengan pula rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata beliau, Hudzaifah, al-qulubu arba'ah. Kalbu manusia itu ada empat macam. Ya, kalbu manusia ada empat macam. Nah, faqalbun ajrud. Kalbu yang bagus, yang baik. Fihi sirajun yuzhir. Pada kalbu orang tersebut terdapat lentera yang menyinari. yang menerangi, ya, bercahaya kalbunya, bersinar. Fadzalika qalbul mu'min, dan itu adalah kalbu orang yang beriman, memiliki cahaya, memiliki atau mendapatkan nur minallahi azza wa jalla, mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa bertindak, dia bisa memilih dan memilah, dan dia bisa memandang sebagaimana yang seharusnya. Tayyib, bisa memandang yang benar sebagai kebenaran, dan bisa memandang kesesatan sebagai kesesatan. Bisa memandang kemaksiatan sebagai kemaksiatan, dan bisa memandang ibadah sebagai amal ibadah yang mulia. Tayyib, dikarenakan pada kalbunya memiliki, ya, cahaya, dia bisa melangkah dengan pasti, dia bisa bertindak sesuai bimbingan Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan yang ada pada kalbunya. Naam, inilah orang-orang yang beriman. Wa qalbun aghlaf, yang kedua adalah kalbu yang aghlaf, ay mughallaf, makhtum, yang tertutup, terkunci. Ya, kalbu yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir, ini adalah kalbunya orang kafir. Nah, kalbunya orang kafir, terkunci kalbunya, tertutup, sehingga dikasih berbagai macam nasihat, berbagai macam, ya, anjuran, himbauan, tidak bisa pernah masuk karena kalbunya sudah dikunci, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kalbunya tertutup. Nah, tidak mau beriman, tidak mau percaya, tidak mau meyakini syariat yang telah Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada para rasul dan nabinya. Ya, tertutup kalbunya. Yang ketiga, wa qalbun mangkus, kalbu yang terbalik. Kalbu yang terbalik. Fadzalika qalbul munafiq, dan ini adalah kalbunya orang munafik. Ya, kalbunya orang munafik. Kayak pandangnya terbalik. Ya. Agama Islam yang itu jelas-jelas agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka pandang itu adalah agama yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan, ya, keislaman. Yang terakhir adalah wa qalbun tamudduhu madatan, kalbu yang padanya terdapat dua unsur. Kalbu yang padanya terdapat dua, ya, kekuatan, dua unsur. Madatun, madatu imanin wa madatu nifaqin, unsur keimanan dengan pula unsur kemunafikan, kenifakan. Tayyib, terus bagaimana berkaitan dengan kalbu ini? Kalau yang pertama, kalbunya orang yang beriman. Yang kedua, yang tertutup, kalbunya orang kafir. Yang ketiga, yang terbalik, kalbunya orang munafik. Lah yang keempat ini bagaimana? Yang ada iman dan ada kenifakannya. Wa huwa lima ghalaba alaihi min huma. Maka kalbu yang padanya terdapat dua unsur ini tadi, ya, milik siapa saja yang lebih berkuasa dari keduanya. Ketika imannya lebih kuat, lebih berkuasa, ya, maka dia pun menjadi orang yang mukmin. Ya, orang yang baik. Namun ketika kenifakan yang lebih berkuasa, kemunafikannya lebih dominan, maka dia pun menjadi orang yang jelek, yang munafik. Nah, maka tentulah yang terbaik sebagaimana kita dengar adalah yang pertama, memiliki lentera ya yang bisa menyinari perbuatannya, kegiatannya, taib, dia bisa berjalan sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kalbu orang-orang yang beriman. Nah, ini hukuman yang pertama yang beliau sebutkan berkaitan dengan pelaku maksiat, ditutupnya kalbu dan pendengaran oleh Allah Azza wa Jalla. Hukuman yang lainnya, at-tathbitu 'anit ta'ah wal iq'adu 'anha. At-tathbit ay al-mana, dihalangi, dicegah dari amal ketaatan. Ya, dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla kalbunya orang tersebut untuk mau melakukan ketaatan. Ya. Enggak ada hasrat. Naam. Enggak terlintas, enggak terbetik dalam kalbunya untuk melakukan ketaatan. Ya, dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dari amal kebaikan ketaatan. Naam. Wal iq'adu 'anha. Naam. Al-iq'ad yakni dari qa'ada, duduk. Yakni tidak mau untuk melakukan ketaatan. Diam. Ya, diam, duduk. Nah, maka ketika seseorang tidak mau melakukan ketaatan, sebaliknya dia pun akan gemar dan senang untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Maka bimbingan para ulama, ahlul ilmi, ketika kita dalam kondisi ya nyantai, naam, hendaklah kita mengisi waktu luang kita dengan naam hal-hal yang bernilai ibadah yang positif. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza faraghta, apa selanjutnya? Fansab, jika kamu telah selesai dari satu amal kebaikan, maka bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan berikutnya. Ya. Nah, untuk mengisi waktu yang ada, segera lakukan kebaikan berikutnya. Nah, faida faragta fansab, jika kamu telah selesai dari satu amal ibadah, hendaklah engkau bergegas untuk melakukan amal ibadah berikutnya. Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla, naam, ala kulli ahyani au fi kulli ahyani, pada setiap keadaan beliau, dalam setiap keadaan tidak lepas dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, zikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap waktu. Naam, bimbingan ya dari Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, mengisi waktunya dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pelaku maksiat, pelaku dosa dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa dan mau melaksanakan ketaatan. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Sebagaimana orang-orang yang naam, kafir, orang-orang ahlun nar, akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal kejelekan yang bisa mengantarkan dia menuju neraka. Ya. Sebagaimana seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyampaikan, telah ditetapkan bagi masing-masing manusia tempat kembalinya, apakah itu di jannah ataukah di neraka. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bolehkah kami untuk bersandar pada takdir tersebut? Ya, kami enggak usah capek-capek beramal. Ngapain banyak beribadah kalau nantinya ya termasuk dari ahlun nar. Nah, jadi sudah kita bersandar dengan ya keputusan Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Rasul alaihi salatu wassalam? Bimbingan beliau dan jawaban beliau kepada sahabat tadi, ya, adalah i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak, jangan. Ya, tidak boleh bersandar dengan takdir. Tidak boleh bersandar dengan perkara tersebut. Namun kita dibimbing dan dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk i'malu, beramal, berbuat. Ya, beramal, beribadah, beribadah, beribadah. Nah, berusaha, berusaha, dan berusaha. Karena masing-masing dari seseorang akan dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkannya. Kalau dia termasuk dari Ahlul Jannah, maka dia akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa? Amal-amal penduduk Al-Jannah. Ya, rajin beribadah. Rajin berinfak, rajin bersedekah. Tayyib. Perkara-perkara yang baik dimudahkan bagi dia. Sehingga berusaha, berusaha, dan berusaha. Demikian pula bimbingan yang dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh bagi kita bersandar dengan takdir sementara perkara tersebut belum dilalui, belum terjadi, belum terlaksana. Sudahlah, ngapain banyak istighfar, banyak bertobat, nyatanya dari dulu juga enggak bisa meninggalkan kemaksiatan gitu ya. Nyatanya juga banyak orang bermaksiat tetap kaya, tetap sugih gitu. Tayyib, tidak boleh. Jadi seseorang harus berusaha, berikhtiar, kemudian setelah itu baru bertawakal. Setelah dia memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kok ternyata akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka sebagai orang beriman meyakini dan menerima sesuai dengan takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Berkaitan dengan Ahlul Jannah wa Ahlul Nar, masing-masing dari kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju ketentuan akhir yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk kita. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal ibadah, amal ketaatan, amal kebaikan, semoga itu sebagai tanda kebaikan bagi kita. Kemudian orang-orang dimudahkan untuk melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, maka kita khawatir jangan-jangan mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal kejelekan, sehingga dengan itu mereka masuk ke dalam an-nar. Wa minha, hukuman yang lainnya, ja'alul qalbi asammu aw asamma la yasma'ul haqqa wa abkama la yantiqu bihi a'ma la yara. Dijadikan kalbu pelaku maksiat, pelaku dosa, asam. Kalbunya tuli. La yasma'ul haqqa, tidak mampu, tidak bisa mendengar al-haq, kebenaran. Kalbunya tidak bisa mendengar kebenaran. Abakam, kalbunya bisu, tidak bisa berbicara, menyampaikan kebenaran. Kalbunya tidak bisa mendengar kebenaran, enggak tahu yang benar mana, yang hak mana, yang batil mana, enggak tahu, enggak mendengar. Kemudian bisu, kalbunya tidak mau dan tidak bisa untuk menyampaikan al-haq, kebenaran. Tidak bisa. A'ma la yara. Kalbunya dijadikan buta oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Fatasirun nisbah bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati baina udhunil asam wal aswat. Sehingga jadilah antara kalbu pelaku maksiat, pelaku dosa dengan kebenaran yang tidak bisa dimanfaatkan oleh lainnya, itu seperti udunul asom, telinga yang tuli, naam, wal aswat, berkaitan dengan suara-suara yang ada. Ketika telinga seseorang itu tuli, ya mau bengok sak pole tetap enggak dengeran gitu ya. Jebloke mercon sak kedini apa tetap enggak dengeran itu. Tuli. Ya. Tuli. Bukan kemudian promosi mercon karena mercon dilarang gitu ya. Tinggal kita sebagai orang tua memperhatikan anak-anak kita di rumah dinasihati. Ya. Karena sudah ada berapa yang curi-curi yang itu. Nah. Ya namanya anak-anak. Tayyib perlu dibimbing, perlu diarahkan. Kalau enggak seperti itu ya, bukan anak-anak namanya, simbah-simbah sepuhan ini ya. Enggak usah diarahkan mudah-mudahan yang itu. Ini anak-anak perlu diarahkan, perlu dibimbing. Nah, alhamdulillah spanduk sudah dipasang besar-besar, tapi yang namanya anak-anak seperti tadi butuh diarahkan, butuh dibimbing. Kan gitu. Nah, kata beliau, wa'ainul a'ma wal alwan. Demikian pula dia bagikan mata yang buta terkait dengan warna-warna yang ada. Nah, merah, hijau, kuning, biru. Tapi mau dikasih warna sejelas apapun, kalau mata seseorang itu buta, enggak bisa melihat. Ya, enggak bisa melihat. Kalbu, nah demikian pula ketika kalbunya sudah tuli, nah diperdengarkan kebaikan al-haq, kebenaran, ya sekeras apapun ya tetap enggak dengar. Nah, sudah tuli kalbunya. Nah ini benar mbah apa le kan gitu. Nah, itu jelek mbah apa le kan gitu. Ngomong apa kuwi? Karena itu sudah tuli. Demikian pula terkait dengan ya penglihatan, mau dikasih di depannya diperlihatkan warna ini merah, ini putih, ini hitam, ini putih, enggak bisa melihat. Ya, yang dia lihat ya cuman hitam semua, enggak bisa melihat ini. Ini putih mbah, putih hitam gitu putihan ini. Ini hijau, enggak, itu hitam. Ya, karena buta. La haula wa la quwwata illa billah. Walisanul akhras wal kalam, dengan pula naam seperti lisan yang bisu terkait dengan sebuah ucapan. Ya, sebuah lisan kalau sudah bisu, naam suruh bengok, suruh ngomong ah gitu enggak bisa. Ya, suruh ngomong ibu, ibu apa? Naam. Ini Ibu Budi. Tanya. Enggak bisa. A-I-U enggak bisa. Tayyib. Namanya tuli. Aba, abi, abu. Ya kalau itu mungkin bisa ya. Tapi sebuah kalimat itu mungkin enggak bisa. Namanya sudah tuli. Apa? Sudah bisu. Dan demikian kalbu seseorang. Ketika kalbunya sudah dibisukan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mengucapkan al-haq. Ya. Nah, kebenaran yang manis saja tidak bisa dia ucapkan, apalagi yang pahit. Ya, padahal bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, ya, hadis apa ya, ana lupa. Qulil haqq walau kana murran, kayaknya hadis ya. Sampaikan yang naam al-haq, kebenaran meskipun pahit rasanya. Hadis tahu bukan ini? Bukan ya. Qulil haqq walau kana murran. Ana juga lupa. Ya, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Nah, meskipun akibatnya kita tidak disukaian gitu ya. Biasa teman kalau diingatkan malah jengkel pada kita. Padahal nanti kalau sudah terjatuh, ya sudah apa namanya itu berbahaya. Nah, dia baru nyalahkan kita. Ngapa yang dari dulu kamu mengingatkan saya? Baru sekarang saya jatuh baru kamu ingatkan gitu ya. Itulah teman. Nah, itulah manusia. Diingatkan marah-marah, tidak diingatkan kebablasan, jatuh terpelosot marah-marah juga, kan gitu ya. Itulah manusia. Nah, barakallahu fikum. Lah, ketika kalbu sudah apa namanya? Sudah bisu, ya tidak bisa menyampaikan al-haq kebenaran. Yang manis saja enggak bisa, apalagi yang pahit. Dah, semuanya enggak bisa dia ucapkan. Dijadikan bisu oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa bihadha ya'lam aw yu'lam annal 'ama was-samam wal bukmu aw al bukma lil qalbi bidzat al haqiqah. Di sini ada huruf wawu antara adzat dengan al haqiqah, bidzati wal haqiqah, namun dalam cetakan lain tanpa huruf wawu, dan itu insyaallah yang tepat ya, tanpa huruf wawu, bidzati ya al haqiqah, seperti itu. Nah, jadi al haqiqah ini khabar dari anna, bukan sifat atau na'at untuk zat. Wa bihadha, dan dengan ini diketahui bahwasanya al-ama tuli atau apa namanya itu buta, was-samam na'am tuli, wal-bukma bisu, terkait dengan kalbu ya, ini hakiki ya, betul-betul hakiki, nyata. Nah, bukan apa namanya itu dongeng belaka. Wal jawarihi bil ardi wa tab'iyah. Lalu berkaitan dengan anggota badan seseorang, berkaitan dengan anggota badan seseorang itu otomatis mengikuti. Ya, otomatis mengikuti. Tayyib. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 ya, maka sesungguhnya bukan mata-mata mereka yang buta, akan tetapi kalbu-kalbu yang ada dalam dada-dada mereka itulah yang buta. Nah, sehingga ya, kalbu ini sekerat daging yang ada dalam tubuh, kalau itu baik idza soluha, maka akan soluhal jasadu kullu, akan baik seluruh tubuh seseorang. Namun jika ya, kalbu tersebut rusak, maka akan seluruh tubuhnya ikut rusak, mengikuti. Ya. Walaisal muradu nafyal 'ama al-hissi 'anil basari. Bukanlah yang dimaksud ya, kebutaan dalam ayat tadi adalah kebutaan terkait dengan pandangan secara nyata, dengan hissi. Ya, indrawi. Kaifa wa qad qala ta'ala, bagaimana padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma haraj. Ya. Yang seseorang yang al-a'ma, matanya itu buta, itu enggak ada dosa padanya. Nah. Jadi yang dimaksud dalam ayat tadi Al-Hajj ayat 46 bukan berkaitan dengan indrawi secara nyata. Tapi maksudnya adalah kalbu. Karena kalau yang dimaksud itu mata, ya, orang yang cacat, orang yang matanya buta itu enggak bermasalah. Memang ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dipermasalahkan adalah kalbunya. Ya, matanya buta tapi kalau kalbunya bersih, nikmat dari Allah Azza wa Jalla gitu. Nah. Laisa 'ala al-a'ma haraj, An-Nur ayat 61. Wa qala, dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa ayat 1 sampai 2. Ya, Rasulullah berpaling, na'am, bermuka masam ketika datang kepada beliau seseorang yang matanya cacat ini ya. Na'am. Yang matanya cacat penglihatannya. Lah di sini tayyib, orang yang matanya buta atau cacat tadi, Abdullah bin Maktum ya, atau siapa? Ada ingat? Siapa? Betul ya? Abdullah bin Maktum. Nah. Lah beliau ketika datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam keadaan terganggu penglihatannya. A'ma. Ya. Yeah. Terganggu penglihatannya, cacat. Namun ternyata beliau datang kepada Rasul dalam keadaan apa? Kalbu yang bersih, kalbu yang terbuka, kalbu yang bisa melihat. Ya, datang kepada Rasul bukan untuk mendustakan, tapi untuk apa? mencari kebenaran, menanyakan al-haq, keimanan. Ya, sehingga jadi maksud pada surat Al-Hajj ayat 46 dan juga pembahasan kita di atas tadi bukan berkaitan dengan mata apa? Buta matanya. Tapi yang dimaksud adalah buta hatinya, kalbunya. Wa innamal muradu annal 'amal tam fil haqiqah 'amal qalbi. Akan tapi yang dimaksud ya kebutaan yang sempurna hakikatnya itu adalah buta atau kebutaan pada kalbu seseorang. Itu yang dimaksud. Hatta inna 'amal basar bin nisbati ilaihi kal 'amma. Sehingga orang yang buta matanya, naam, terkait dengan butanya kalbu itu seperti orang yang buta beneran. Ini wallah alam, kalimat kurang bisa difahami. Hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi, sehingga bisa untuk ditiadakan dari dia ya berkaitan dengan kesempurnaan dan kekuatannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang jelas ini masih menjelaskan terkait dengan tadi yang dimaksud kebutaannya adalah kebutaannya kalbu, bukan kebutaan mata. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, laisa syadidu bisur'ati walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah yang dinamakan orang yang kuat itu adalah yang bisa membanting ya ketika kelahi gulat bisa membanting, bukan itu yang dimaksud kuat ya. Tayib, karena kalau itu yang dimaksud, naam, sing penting badannya kuat ya, petegol, kayak apa namanya orang kafir itu, tayib, al-muhim itu ya, maka orang-orang kafir lebih kuat ya, karena apa-apa masuk mereka makan gitu ya. Nah, tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya halal di sisi mereka. Enggak ada yang haram gitu ya. Nah, kalau dimaksud kuatnya adalah kekuatan tubuh, maka orang-orang kafir lebih kuat. Nah. Walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tapi yang dimaksud dengan orang yang kuat adalah yang mampu menahan ya jiwanya ketika marah, ketika emosi. Itulah orang yang kuat. Ya, gentle sampean lek emosi jengkel tenanan tapi bisa mengendalikan diri, gentle sampean. Ya, lanang tenan sampean gitu ya. Tayyib. Nah, jadi bukan yang dimaksud adalah orang yang bisa membanting. Nah, kalau orang membanting ya lumrah badannya gede yang dibanting kayak apa? Kayak gender gitu, kecil, tinggi yang ini ya. Tayyib. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam laisal miskinu bitawaf alladhi taruddu luqmah wal luqmatan, bukanlah yang dinamakan orang miskin adalah yang tawaf, yang berkeliling ya meminta-minta, alladhi taruddu al luqmah wal luqmatan, yang mencari sesuap dua suap nasi. Nah, walakinnal miskin alladhi la yas'alu an-nas, akan tapi yang dimaksud dengan orang miskin adalah yang menjaga dirinya. Nah, tidak meminta-minta kepada manusia, wala yuftanu lahu, namun tidak ada yang memerhatikan dia. Ya, fayutasaddaqu alaih, sehingga dia pun layak untuk diberikan sedekah. Nah, wa nadhairuhu katsirah, dan yang semisal dengan ini banyak sekali. Tayyib, jadi perumpamaan dari Rasulullah berkaitan dengan maknawiyahnya, bukan hissiyahnya. Seperti itu. Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari, wal maqsud anna min uqubatil ma'asi ja'lal qalbi a'ma asam abkum atau abkam. Hukuman-hukuman dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dijadikan kalbu seseorang ada yang buta, ada yang bisu, naam, ada yang tuli dan juga ada yang bisu. Tayyib. Fanas'alullah as-salamat al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, na'udzubina min dalik, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan ya dari sifat-sifat yang demikian itu. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.